ini kan berdasarkan ada tulisan dengan cara kecuali Ali, namanya saya. Kemudian sebenarnya seperti apa dan bagaimana kira-kira cara sistemnya untuk mengangkat mereka itu? Sebab kalau yang saya tahu di Oman itu atau di Emirat Arab itu sultan-sultan ketemu untuk menulis sultan-sultan. Di Malaysia raja-raja ketemu yang untuk dapat ditunjuk yang di Sultan Agung. Kemudian yang kedua, sengaja hari raya ini menjadi masalah besar. Kalau boleh dibilang zamannya Rasulullah dulu itu 29 harinya itu 9 kali. Tapi kalau di Indonesia ini 30 harinya ya. Jadi berhari-hari ya, hitung. Nah ini, dan kemudian kesadarannya yang kata di Balikpapan, kita ini terbagi-bagi. Ada yang mengikuti Arab Saudi, ada yang mengikuti kita sendiri, mungkin ada yang rukyah, pokoknya rukyah lokal, ada yang rukyah internasional, mahatlah pokoknya. Nah ini, bagaimana kita bisa menyatukan ini yang paling mendekati sunnah atau apa yang mendekati apa yang selama dilaksanakan dengan Rasulullah yang mana ini Ustaz? Sehingga kita ini bisa lebih apa namanya lebih terasa bahwasanya kita enggak seenaknya ngikutin aturan-aturannya Allah gitu. So, kemarin saya dengar waktu di Jakarta itu hati ini membuat apa namanya area sendiri kemarin ini minta-minta katanya minta-minta itu tidak mengikuti aturan apa segala macam sebaiknya mana itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pembelian ini tahu saya kalau yang kita juga, tapi kalau tahu saya harus yang namanya Nasrani. Mereka itu kalau di boleh apa mereka itu saya tahu sendiri mereka itu menulis. Tapi mereka tidak menyebut nama Allah. Ada yang ya saya tidak tahu mereka menyebut apa. Berada. Tapi dalam lihat ada yang kawan kawan saya orang Katolik waktu itu saya sekolah itu ya. Apa nama bapak? Kemudian yang apa namanya bapak kami yang di surga, nah yang apa namanya yang lainnya lagi. Ini mana yang biasa? Kalau saya tidak halal sebenarnya apa berarti tapi yang tidak sendiri tidak dengan nama Allah. Ini lah. Dia kerja. Iya. Yang pertama kepemimpinan dalam Islam. Di dalam Islam seorang bisa menjadi pemimpin yang wajib ditaati. Pertama dengan cara syura. Atau pertama dengan cara nas. Nas itu adalah penunjukan dari pemimpin yang sebelumnya. Seperti apa? Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab. Itu dengan nas. Bahkan juga sebenarnya Abu Bakar juga dengan nas dari Rasulullah dengan walaupun tidak secara langsung, tapi juga para ulama menggolongkan itu dalam nas. Nas itu penunjukan langsung, gitu kan? Penunjukan langsung. Pokoknya siapa saja pemimpin Muslim, dia sebelum meninggal dunia mengangkat orang Muslim untuk menjadi pemimpin, maka wajib ditaati menjadi pemimpin. Dan tentunya kewajiban pemimpin yang sebelumnya sebelum mengangkat pemimpin pengganti kalau dia meninggal dunia